Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, اثنان في الناس هما بهم كفرا اطعن في النسب والنياحة على الميت. Dua perkara yang ada pada manusia yang mana keduanya merupakan kekufuran, dan kufurnya kufur ni'mah, dan dikatakan kufur disebutkan oleh sebagian ulama maknanya amalan tersebut merupakan amalan yang biasa dilakukan oleh kufar, orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah. Yang pertama, ta'nu fi nasab, mencela nasab orang lain. Dan sudah kita sebutkan bentuk ta'nu fi nasab pada pertemuan yang lalu. Imma menafikan nasab seseorang dari nasab aslinya, atau meremehkan nasab orang lain dan bangga dengan nasabnya sendiri. Dan ini merupakan kebiasaan orang jahiliyah. Al-fakhru bil ahsab, juga ta'nu fin nasab. Dan yang kedua dari amalan orang-orang jahil adalah an-niyaha 'alal mayyit, meratapi orang yang meninggal. Itu kebiasaan orang jahiliyah yang terus-menerus diwarisi oleh manusia sampai pada umat ini, umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, terutama kaum wanita ketika diuji dengan kematian mereka melakukan niyaha, meratapi orang yang mati dengan teriak-teriak, meronta-ronta, atau merobek-robek baju, terkadang memukul-mukul kepala, dan amalan yang semisalnya. Itu semuanya amalan orang jahiliyah. Adapun orang muslim tidak diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Dan Allah menyebutkan tentang bagaimana hendaknya seorang mukmin ketika diuji dengan ujian. Allah kata, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang muslim ketika mereka ditimpa dengan ujian, orang-orang sabar dari kalangan mereka, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Ridho dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersedih boleh ketika orang yang kita cintai meninggal. Meneteskan air mata boleh ketika saudara atau keluarga kita yang kita cintai meninggal. Bahkan itu merupakan rahmah. Dan itu terjadi juga pada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika beliau ditinggalkan wafat oleh sahabat-sahabat yang tercinta, dan juga oleh putra serta putri-putri beliau yang beliau cintai, Nabi meneteskan air mata dan bersedih. Dan ketika putra beliau yang masih kecil bernama Ibrahim meninggal, beliau mengatakan innal qalba la yahzan wa innal aina tadma wa la naqulu illa ma yuridu rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kata Nabi, sungguh hati merasa sedih dan mata meneteskan air mata, tetapi kita tidak mengatakan kecuali perkataan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh dengan perpisahanmu, wahai Ibrahim, kami bersedih. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ali bin Hujr As-Sa'di. Qala haddatsana Ismail yani bin Ulayya an Mansur bin Abdurrahman Al-Basri an Syabi. Asy-Syabi Fauzan. Siapa namanya? Siapa nama Syabi? Ubaidur Rahman. Perhatikan Rahman. Nah. Ahsan Asy-Syabi Amir ibn Syurahil. An-Jarir Amir. Asy-Syabi Amir ibn Syurahil. Coba dilihat. Amir ibn Syurahil. Siapa yang punya takrim? Kalau anak insya Allah yakin. Amir ibn Syurahil. An-Jarir an-Usami'ahu yaqul. Syabi Amir ibn Syurahil mendengar dari Jarir. Radiyallahu ta'ala'an. Jarir ibn Abdillah al-Bajali. Pasti beliau mengatakan, ayyuma abdin abaq min mawali faqad kafar hatta yarji'a ilaihim. Siapa saja hamba sahaya yang melarikan diri dari tuan-tuannya, maka sungguh dia telah terjatuh kepada kekufuran. Sekali kufrunya kufrun duna kufrin. Kufrun ni'mah. Kufrun asgar. Kufur kecil. Yang tidak sampai menyebabkan seorang keluar dari Islam. Karena kufur ada dua. Ada kufrun akbar, kufur besar, yang seorang dengannya keluar dari Islam. Dan ada kufrun asghar, yang mana amal sebut amalan jahiliyah. Akan tetapi pelakunya tidak sampai keluar dari ajaran Islam. Termasuk dalam hadis ini. Kembali pada hadis, siapa saja hamba saya yang melarikan diri dari tuannya, maka dia sungguh telah melakukan kekufuran. Hatta irji'a ilaihim. Sampai dia kembali kepada tuannya. Menunjukkan bahwasanya seorang hamba sahaya itu wajib untuk menjadi orang yang amin, yang bisa dipercaya. Dia hamba sahaya. Dia milik tuannya. Maka harus dia menunaikan kewajiban terhadap tuannya. Tidak boleh melarikan diri. Bahkan wajib mentaati perintahnya. Dan keutamanya sangat besar. Termasuk di antara orang yang mendapatkan pahala dua kali lipat adalah seorang hamba sahaya yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati maulanya. Qala Mansur, kemudian Mansur bin Abdurrahman Al-Basri mengatakan, qad wallahi ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Mansur sampai bersumpah demi Allah, sungguh demi Allah, hadis ini hadis yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya beliau Mansur bin Abdurrahman Al-Basri ketika beliau meriwayatkan hadis ini dari Syabi dari Jarir, beliau tidak merafakan, tidak menisbahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi beliau hanya menisbahkannya kepada Jarir Ibn Abi Al-Bajali. Kemudian beliau sebutkan sebabnya, walakinni akrahu an yurwa anni ha huna bil Basrah. Aku tidak ingin kalau hadis ini diriwayatkan dariku di negeri ini, negeri Basrah. Apa sebabnya? Karena negeri Basrah pada saat itu banyak didapatkan orang-orang Khawarij. Dan orang-orang Khawarij sudah kita ketahui akidahnya. Mereka mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar. Tentunya ketika mendapatkan hadis ini, siapa saja hamba sahaya yang melakukan dari tuannya, faqad kafar, dia telah kafir. Ini senjata bagi orang Khawarij. Dalam bermudah-mudahan mengkafirkan orang Muslim. Maka Mansur Ibn Abdurrahman Al-Basri, kalau beliau melakukan hadis ini di Basrah, beliau tidak menyebutkan kepada Nabi SAW. Dan kejadiannya hampir sama. dengan kisah seorang amir yang zalim, yaitu siapa namanya? Yusuf bin Hajjaj atau Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj seorang amir, pemimpin yang sangat zalim dan sangat bermudah-mudahan untuk menumpahkan darah seorang muslim. Sampai sebagian sahabat menjadi korban Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini. Kemudian pada suatu ketika dia pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala tentang hukuman apa yang paling berat yang pernah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang melanggar syariat, melanggar Allah Subhanahu dan Rasulnya. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis tentang kisah Quraniyin, kisah orang yang datang ke Madinah menghadap Nabi Sallam dan mereka menyatakan keislamannya. Kemudian mereka ketika di Madinah sakit dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada mereka agar mereka mendatangi tempat onta-onta sedekah. Onta-onta milik Baitul Mal, milik kaum muslimin, dan Nabi perintahkan agar mereka yang sedang pada sakit tersebut meminum dari air susu dan air kencing onta. Dan mereka melakukannya. Dan mereka sembuh dengan meminum air susu dan air kencing onta, onta sedekah. Dan ketika sudah sembuh, justru bukannya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membunuh penggembala unta sedekah tersebut. Dan mereka murtad kepada Islam dan membawa pergi unta-unta sedekah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berita bahwasanya orang-orang Quraniyun tersebut melakukan kejahatan yang sangat besar, Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk mengejar mereka. Dan semuanya tertangkap. Kemudian Nabi memerintahkan agar mereka dihukum dengan cara dipotong kaki dan tangannya secara bersilang dan dicungkil matanya. Dicungkil matanya dikarenakan dikatakan mereka melakukan tersebut terhadap penggembala unta. Kemudian mereka dibiarkan diterik matahari di padang sahara sampai ketika mereka minum pun dibiarkan sampai mati dalam keadaan seperti itu. Dan Nabi melakukan tersebut dikarenakan mereka orang-orang murtad dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi ini. Dan itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akan tetapi para ulama pada zaman Anas Malik, mereka sangat menyayangkan sekali Anas bin Malik meriwayatkan tersebut kepada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kenapa? Karena Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi adalah orang yang sangat ganas dan sangat jahat, mudah dan bermudah-mudahan untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Ketika mendengar hadis tersebut, tambah parah lagi dengan perbuatannya, dengan perbuatannya. Di sini juga sama, Mansur bin Abdurrahman Al-Basri tidak mau memberikan hadis dengan menisbahkan kepada Nabi SAW karena di Basrah didapatkan banyak orang-orang yang berpemikiran khawarij. Khawatir justru menambah kesesatan orang-orang khawarij berpegang dengan hadis tersebut. Sekalipun bagi orang-orang yang paham, Mansur bin Abdurrahman Al-Basri meriwayatkannya dan menisbahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mereka akan memahami bahwa hadis tersebut tidak menunjukkan hamba saya yang kabur atau melarikan diri dari tuannya itu hukumnya kafir. Mereka dikatakan asy, kufrun duna kufrin, tidak menyebabkan mereka keluar dari Islam. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Abu Bakar bin Syaibah, qala hadatsana Hafs bin Ghiyath an Daud an Syabi an Jarir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma abdin abaqa faqad bari'at minhu dhimmah. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, hamba sahaya, siapapun hamba sahaya yang melarikan diri dari tuannya, maka telah lepas darinya ad-dhimmah. Itu perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Dikatakan kalau ada hamba sahaya melakukan tersebut, diperbolehkan bagi tuannya untuk menghukum hamba sahaya tadi. Yang mana aslinya tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang tuan pemilik hamba sahaya, sekalipun hamba sahaya, tidak diperbolehkan berbuat semena-mena menyiksa misalnya hamba sahayanya dengan tanpa alasan yang benar. Akan tetapi jika dia melarikan diri tuannya, kata Nabi, faqad bari'at minhu dhimmah. Dia telah lepas dari lindungan Allah Subhanahu dan Rasul-Nya. Seandainya tuannya menghukumnya, itu merupakan haknya. Di kisah Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala sudah kita lalui, pernah Abu Mas'ud menghukum budaknya dengan memukulnya. Kemudian Nabi SAW kata itu lewat, dan ketika melihat Abu Mas'ud sedang menghukum budaknya, mukul budaknya, Nabi memanggilnya, ya Abu Mas'ud, i'lam ya Abu Mas'ud. Abu Mas'ud tadinya tidak perhatian, ternyata Nabi SAW dan yang berkata, i'lam ya Abu Mas'ud, inna Allah aqdar alaika min, kata alaika aqdar alaika min, minka. Kata Nabi, wahai Mas'ud, ketahui Allah lebih mampu untuk menghukummu daripada kamu menghukumnya. Maksudnya engkau telah melisihi apa yang Allah Subhanahu dan Rasul-Nya tetapkan. Maka Mas'ud ketika mendengar tersebut, beliau langsung membebaskan budaknya. Dan ini menunjukkan keagungan ajaran Islam. Sampai hamba sahaya pun terjaga. Qala hadatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Jarir an Mughirah bin Sya'bi qala kana Jarir ibn Abdullah yuhadditsani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza abaqal 'abdu lam tuqbal lahu shalah. Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali, beliau menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, jika seorang hamba sahaya melakukan dari tuannya, maka tidak akan diterima, tidak diterima salatnya. Bukan berarti salat tidak sah, salatnya sah. Dan sholatnya menggugurkan kewajibannya. Dia telah melaksanakan kewajiban yang diwajibkan atasnya. Akan tetapi lam tuqbal, tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sama hukuman bagi orang-orang yang mendatangi dukun dan bertanya kepada dukun. Nabi SAW menyebutkan hukumnya, man ataka hinan fasal an syai lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa yang datang ke dukun dan bertanya ke dukun, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Bukan berarti selama 40 hari tidak wajib salat baginya atau tidak sah salatnya. Tetap wajib salat atasnya. Dan ketika dia melaksanakannya, salatnya sah. Hanya saja tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia telah melakukan perbuatan yang mungkar, itu datang dan bertanya ke dukun. Dan pada zaman kita tentunya, sampai orang-orang Islam dikarenakan ketidaktahuan mereka, ketika mereka menghadapi masalah, bukannya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berikhtiar dengan ikhtiar yang syar'i, justru mereka datang ke dukun dan bertanya serta meminta ke dukun. Ini semuanya perkara yang mungkar, tidak diperbolehkan. Orang yang melakukan tersebut, kata Nabi SAW, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Ini hukuman yang sama bagi orang yang minum khamr, orang yang mabuk juga sama. Kemudian hadis berikutnya, qala rahimahullahu taala hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Shalih bin Kaisan an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu taala an qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata subhi bil Hudaybiyah fi ithri sama kana ibn al-layl falamma sarafa aqbala lan nas faqala hal tadruna madha qala rabbukum Qalu Allah wa Rasuluhu alam. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Famma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Fadalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Takafirun bil kawkab. Wamma man qala mutirna bi nau'i kada wa kada. Fadalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu beliau mengatakan, tatkala beliau di Hudaybiyah, kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah salat bersama kami salat subuh fi itlis sama kan belalai, salat subuh yang mana malamnya turun hujan dan asar hujan masih nampak. Ketika selesai salat, Nabi SAW menghadap kepada para sahabatnya dan mengatakan, hal tadruna mada qala rabbukum, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian, oleh Tuhan kalian, itu Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika turun hujan? Maka para sahabat mengatakan, Allahu wa Rasulu alam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, asbah min ibadi mu'minun bi wa kafir. Masuk di pagi di waktu pagi hari, sebagian hambaku beriman dan sebagian hambaku kafir. Ketika malam turun hujan yang merupakan rahmat dan kebaikan untuk mereka, di pagi harinya sebagian manusia beriman dan sebagian manusia kafir. Apa maknanya? Fa'amma man qala, adapun orang yang mengatakan, kami diberi hujan bi fadlillahi wa rahmatih, turun hujan kepada kami itu dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawkab. Maka ini adalah orang yang beriman kepadaku. Orang mukmin. Dan dia mengingkari peribadatan kepada kawkab. Tidak mengimani bahwasanya menurunkan hujan adalah bintang. Mengkufur di bintang. Adapun orang yang mengatakan, turun hujan kepada kami dikarenakan bintang ini dan bintang itu, maka dialah orang yang telah kufur terhadapku dan beriman dengan bintang, meyakini yang menurunkan hujan adalah bintang. Ini tentunya perkara yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini, karena tidak lepas dalam kehidupan kita dari kebaikan atau ujian yang kita dapatkan. Maka jangan sekali-kali ketika kita mendapat kebaikan kita menisbahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapat kebaikan, baik kebaikan dunia atau kebaikan agama, kita wajib menisbahkan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Apapun kebaikan, kenikmatan yang kalian dapatkan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapat kebaikan, yang pertama kita ucapkan alhamdulillah. Sampai penduduk surga ketika mendapatkan kebaikan yang sangat besar dengan dimasukkan ke dalam surga, apa yang mereka katakan? Qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kami dengan hidayah ini. Seandainya bukan karena hidayah-Mu ya Allah, niscaya kami tidak mendapatkan kebaikan ini. Tidak mendapatkan hidayah ini. Mengembalikan kebaikan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kita bersyukur kepada manusia. Seandainya kebaikan tersebut berasal dari saudaranya, berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Nah, itu pun merupakan kewajiban. Karena Nabi mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Tapi yang pertama harus kita lakukan, kita nisbahkan yang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah dan menisbahkan yang tersebut kepada Allah, baru setelah itu berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak boleh menisbahkan kepada yang lainnya. Terlebih lagi kalau tidak ada hubungan atau tidak ada sebab dengan kebaikan tersebut. Seperti menisbahkan hujan kepada bintang. Tidak ada hubungannya. hujan dengan bintang. Bahkan sekalipun itu sebabnya, kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian, dengan kemudian, seandainya kita mau menyebutkan sebabnya, kemudian dengan sebab anu dan anu, atau dengan sebab si fulan. Ini perkara yang sangat penting. Kalau kita mendapat kebaikan, nisbahkan kebaikan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.